Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jalalain. Kita mulai insyaAllah dari ayat ke-29 sampai 35 insyaAllah ta'ala pada pagi hari ini. Ya. Berarti kita mulai dari ayat wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Baik. Siapa yang mau baca, tafadhal. 29 wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Allah. Sampai situ dulu. Allah Ta'ala berfirman wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ayat itu dulu ya. Kita lihat di sini, ini statement baru. Ya, kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Tentu setiap lafal ini memiliki i'rab. Ya. Kulla syai', kita lihat dari kullunya ini dia mansub. Ya. Yeah. Di sini aja, di tengah. Tolong enggak di tengah aja. Biar enggak kosong. Kullu syai', lihat kullu di sini mansub dia. Fathah akhirannya, kemudian dia mudhaf dan syai' mudhaf ilaih. Segala sesuatu. Pertanyaannya adalah kenapa dia mansub? Nah. Jawabannya maf'ul bi, bagaimana itu bisa disebut muqaddam sementara fi'ilnya mana Pak? Amilnya mana? Ahsayna. Tapi setelah ahsayna sudah ada hu. Maf'ul bi normal. Ya. Jadi ini ada namanya dalam nahwu namanya bab istighol. Ya. Enggak kita jelaskan sekarang, cuma untuk mengetahui saja betul ini maf'ul bih. Dan ya betul di sini ya secara zahiri muqaddam benar. Tetapi dia kenapa kok setelah ada maf'ul dan juga ada maf'ul bih setelah ahsaynahu, hu maf'ul bih. Kenapa kok ada kullu syai'? Ya. Nah, ini maf'ul bih min babil istighal. Jadi kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Qiraatnya kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Tapi secara i'rab dia bisa kullu syai'in, bisa juga kulla syai'in. Kalau kullu syai'in maka kullu di sini mubtada. Ya, marfu'. Okay. Kemudian ahsaynahu khabar. Tapi kalau kulla maka dia maf'ul bih mansub bil fathah min babil istighal. Dalam ilmu nahwu ada istighal, ya, dia pemfathahan maf'ul bih, ya, Padahal sudah ada maf'ul bih setelah amil. Ya, itu. Ala kulli hal, kita tidak terlalu mendalam untuk bahas nahu tersebut. Ya. Yang penting kita punya clue dan kisi-kisi. Kull syai di sini mansub maf'ul bih min babil ishtighal. Kull syai'in min al-a'mal, kata Jalaluddin al-Mahalli. Segala sesuatu minal a'mal, dari amalan-amalan. Ayat ini kull syai itu sangat am, umum. Tapi kemudian ditafsil atau ditakhsis keumuman ini oleh al-Mahalli dengan kalimat minal a'mal. Berarti dia kalau dengan penafsiran ini am yuradu bihi al-khas, umum yang dimaksudkan dengannya adalah khas, khusus dengan qarinah konteks, dengan indikasi atau petunjuk konteks pembicaraan kita sedang di pembicaraan hisab, sedang di pembicaraan hisab, yaitu perhitungan amal. Maka kull syai di sini yang tadinya am ditafsirkan menjadi khas. Am yuradu bihi al-khas, umum yang diinginkan dengannya khusus. Yang namanya mengkhususkan sesuatu yang umum itu butuh hujjah, butuh qarinah, butuh dalil. Dan qarinahnya adalah konteks. Ya. Harus ada pembuktian. Bagaimana mungkin antum menafsirkan sesuai pendapat antum semaunya tanpa ada qarinah atau dalil? Maka dalilnya adalah kenapa ditafsirkan kullu syai'in ini ditakhsis, dikhususkan, yaitu segala sesuatu ini maksud di sini adalah amalan. Kita lihat innahum kanu la yarjuna hisaba, hisaba. Ya, hisab, perhitungan amal. Kemudian sebelumnya ada jazaa'a wifaqa, jaza, pembalasan amal. Maka kullu syai' di sini dimaksudkan khas, yaitu amalan-amalan. Ahsainahu, ahsainahu, kami menghimpunnya. Ditafsirkan di sini ahsainahu apa? Dhabatnahu. Di antara makna dhabt, ya, itu adalah pengharokatan terhadap suatu kata yang bisa dimaknai ahsainahu dhabatnahu ay katabnahu, katabnahu, katabnahu, kami tulis segala sesuatu dari amalan telah kami himpun, atau maknai telah kami tulis. Ahsainahu sama dengan dhabatnahu sama dengan katabnahu. Oleh karena itu setelah ahsainahu ada maf'ul mutlak kitaba. Ya. Itu kalau kita i'rabkan kitaba ini maf'ul mutlak, ya. Bisa juga di'rabkan sebagai hal. Dan segala sesuatu telah kami tulis kitaba. Ya. Bisa maf'ul mutlak, bisa juga hal. Oke. Okay. Segala sesuatu amalan maksudnya, nah, telah kami himpun di sebuah kitab. Kitab apa yang dimaksud? Nah, lagi-lagi di sini yang tadinya ayat ini masih sangat global dan am, kemudian dengan tafsiran biasanya dikhususkan. Ya. Yeah. Kitabah ay katban fil lawhil mahfuzi linujaziya alaihi. Katban, kat, katbun, katban, ya. Di masdar. Penulisan fi al-lawh al-mahfuz, di lawh mahfuz. Ini penafsiran pertama. Ini yang ada di jalan lain. Satu tafsiran. Ada tafsiran lain, ya. Tapi beda, beda penafsiran berarti ya beda gambaran. Ya. Segala sesuatu dari amalan telah kami tulis dengan suatu penulisan. Di sini tafsirkan fi lauhil mahfuz. Berarti ini kembalikan kepada 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya kan? Berarti ini kembali ke bab takdir. Segala sesuatu telah kami himpun dalam catatan takdir, itu maksudnya. Linujaziya alaihi. Lam lam ta'lil. Tujuannya apa? Tujuannya apa dicatat itu? Linujaziya alaihi, agar kami memberikan jaza balasan atasnya. Alaihi. Alaihi. Dhamirhi huwa ya majrur fi mahal jar ya. Alaihi ini kembali ke mana? Fadal. Kembali ke lafal apa? Ada yang faham? Linujaziya alaihi. Hi kembali ke mana? Fadal. Lihat dia. Kitab enggak, kitab itu enggak diberikan jaza. Al-a'mal dia jamak taksir. Dekat-dekat dengan jawaban Pak Anwar. Eh. Linujaziya alaihi, alaihi, alaihi. Kembali ke mana? Benar, jawabannya benar, amalan-amalan. Ya, tapi bukan itu takbirnya. Linujaziya alal a'mal, enggak. Linujaziya alaiha kalau a'mal. Ha? Kulla syai. Linujaziya kulla syai'in minal a'mal. Gitu. Paham? Jadi lafal kullu, walaupun menghimpun jama' tetapi lafal kullu itu mufrad normalnya, biasanya. Ya? Jadi kulla syai'in ahsaynahu kitaban katban fil lawhil mahfuz linujaziya ala kulla syai'in min dhalik min tilka al a'mal. Okay. Masih di situ, masih di katban fil lawhil mahfuz. Tadi Anda bilang fil lawhil mahfuz ini tafsiran pertama. Okay. Tafsiran kedua dari kitab, yaitu kitab catatan amalan yang dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Ya, yeah. Yeah, gitu ya. Jadi ada dua tafsiran di sini yang kita ketahui. Kalau datang tafsir Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menafsirkan kitab itu lauh mahfuz. Maksudnya catatan lauh mahfuz. Tafsiran lain dari sebagian ulama, kitab bukan lauh mahfuz di sini maksudnya. Wa kulla syai'in ahsayna kitaban ya'ni alladhi katabahu malaikat. Ya, malaikat Raqib Atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ya. Itu tafsiran kedua. Segala sesuatu telah tercatat, tapi dua-duanya sahih. Ini dia ikhtilaf tanawu', tetapi tidak ada kontra dari tanawu' tersebut. Tidak disebut tanawu' tadad. Ya. Karena kedua-duanya tidak diingkari. Betul tidak? Segala sesuatu dari amal apakah tercatat di lauh mahfuz? Jelas. Segala sesuatu dari amal apakah tercatat di catatan para malaikat itu? Jelas juga, benar juga. Sahih itu. Tapi lafal Al-Qur'an lafalnya sangat global. Tinggal bagaimana para ulama menafsirkannya. Selama tafsiran tersebut tidak batil dan memiliki indikator atau dalil atau hujah, maka insyaallah jika tidak kontra, maka insyaallah kesemuanya bisa dikompromikan. Maka dua tafsiran tadi insyaallah tafsiran sahih tidak menimpal satu sama lain, tidak menyalahkan satu sama lain, dan keduanya insyaallah ya mahfuz. Maksudnya bisa kita simpan sebagai keimanan. Katban fil lawhil mahfuzi linujaziya alaihi. Wa min dhalika, ya, isim isyarah, dhalika kembali ke mana ikhwah? Wa min dhalika, dhalika ini mu'annath atau mudhakar? Mudhakar. Ya, kembali ke kulla syai. Betul? Di antara min ini ba' tab'ib, di antara hal-hal yang dicatat adalah takdzibuhum bil Qur'an, pendustaan mereka terhadap Al-Qur'an. Oke. Takdzibuhum bil Qur'an. Nah, Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah meng-include atau menyinggung takdzib bil Qur'an berdasarkan apa? Kenapa kok tiba-tiba beliau singgung itu? Apa korinahnya? Apa korinahnya beliau mengatakan seperti itu? Apa indikatornya? Bahan penguatnya apa? Ya? Wa kadzdzabu bi ayatina, ahsan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Beliau singgung lagi. Jadi ini di antara qarinah penguat bahwasanya kullu syai' ini yang dimaksud adalah amalan. Dan di antara amalan yang dicatat adalah wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Gitu. Jadi tiap kalimatnya Al-Mahalli ini memiliki rabit, memiliki ikatan terhadap ayat dan memiliki qarinah. Jadi enggak sembarangan beliau, dan sebagaimana para ulama lainnya menafsirkan, enggak sembarangan. Ya. Ada sebab-sebabnya kenapa beliau mengatakan begini, kenapa begitu. Nah, gitu ya. Kadang-kadang sebabnya enggak tercantum di ayat-ayat, tapi sebabnya kadang-kadang latar belakang akidah Asy'ari. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang dilatar belakangi madhab fiqih gitu. Tapi alhamdulillah di ayat yang tadi dilatar belakangi oleh sesuatu yang zahir dari ayat-ayat tadi. Ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas, alhamdulillah. Oke. Okay. Nah, ayat tersebut sudah selesai insyaallah 29. Sekarang kita menuju ke ayat 30. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Fadzuqu. Yes. Dzuqu. Ya, apa artinya Indonesia dzuqu? Bahasa ya, bahasa sebenarnya nyaho sia. Empekno, nah gitu. Tapi kasar. Ya. Dzuq, rasain tuh. Ah, gitu. Dzuqu karena jamak ada wawu kemudian yang ajwaf. Dzuqu ay fayuqalu lahum fil akhirati 'inda wuqu'il 'adzabi 'alaihim dzuqu jazaa'akum, dzuqu jazaa'akum ay fayuqal, maka dikatakan lahum, kepada mereka. Baik, dhamir hum siapa mereka? Ayo, fadhal jawab, siapakah hum? Ya lah. Tapi dijawab dengan ayat. Hah? Enggak, wa kadzdzabu bi ayatina, siapa mereka kadzdzabu? Mereka ini siapa? Terus ke atas terus. Hah? Ayo. Ayo munajah. Inna jahannama kanat mirsada. Sahih kafir Quraisy, tapi ana maunya dari ayat. Satu kata, ha? Littaghin, at-tahun, itu. Ya betul kafir Quraisy dan semua orang yang kafir. Al-kafirin kan jawabannya. Yaitu taghun. Kita kembali ke ayat. Fayuqalu lit-taghina fil akhirati, ya. Jadi ini untuk mereka. 'Inda wuqu'il 'adzabi 'alaihim, ketika wuqu' terjadinya azab atas mereka. Itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzuqu. Atau bisa juga kata malaikat, ya. Dzuqu jazakum. Dzuqu ini shighatnya amr. Dan al-amr, ya kan? Kalau antum nanti belajar insyaallah usul fiqih, lafal amr itu ada beragam fungsi. Tapi normalnya fungsinya lil wujub au lin nadab, dan kadang-kadang amr itu juga bisa lil ibahah. Ada lil wujub normalnya. Al-amr asalnya yaqtadhi al-wujub, asal. Basicnya, defaultnya. Kemudian bisa juga yaqtadhi an-nadab, kalau ada qarinah sharifah dari kewajiban menuju ke mustahab. Bisa juga amr itu untuk ibahah, yaitu al-amru ba'dan nahi. Perintah setelah larangan. Kuntu nahaitukum, kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang zuruha, perintah zuruha. Tapi di sini artinya, maksudnya adalah Rasulullah permisikan, Rasulullah izinkan, Rasulullah bolehkan. Walaupun jadi mustahab nanti ziarah kubur. Dan ada juga amr ini bisa untuk ihanah dan tahqir. Amr perintah fi'il amr ini dzuqu untuk ihanah, penghinaan, tahqir, penghinaan. Bukan untuk perintah. Gitu. Bukan untuk wajib, bukan untuk pembolehan, bukan, tapi penghinaan, rasain gitu. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kita juga sama gergetan sama orang, orang itu terus jatuh kepleset. Rasain lo. Nah, itu kan seperti perintah. Rasakanlah itu. Tapi bukan perintah. Untuk menghinakan dia, rasain. Ini amr, amru ihanatin wa tahqirin. Ya. Begitu. Rasakanlah kalian jaza, balasan buat kalian. Falan nazidakum illa azaba. Falan, maka tidak akan, nazidakum, kami tambahkan untuk kalian illa azaba, kecuali azab. Ini uslub ini uslub al-hasr. Uslub ini uslub al-hasr. Falan nazidakum illa azaba. Uslub hasr itu takbiran pengurungan, pembatasan. Yang di luar tidak masuk, yang di dalam pun tidak akan keluar. Maksudnya apa? Kita lihat fa, maka lan. Lan ini nafi, nafiyul istiqbal. Tidak akan, menafikan sesuatu, ya. Tapi untuk hal yang dilakukan masa depan, tidak akan. Penafian kemudian ditambah istifna, pengecualian. Penafian ditambah dengan istifna, pengecualian. Illa. Penafian ditambah dengan pengecualian, ini yufidul hasr. Nafyu plus istifna yufidul hasr. Penafian, perkakas penafian, jika ada, kemudian ditambah dengan adatul istifna. Perkakas pengecualian. Maka resultnya, hasilnya adalah al-hasr namanya. Al-hasr itu pembatasan. Misal, ana tidak menulis kecuali kalam Allah. Berarti betul-betul ini pentakbiran, tidak ada sama sekali ditulis selain kalam Allah. Yaitu hanya kalam Allah saja betul-betul yang ditulis. Jadi ada nafi dan ada istithna, akhirnya apa? Pembatasan. Lafal la ilaha illallah. La nafi. Kemudian ada istitsna illa, maka hasilnya adalah itsbat hasri, penetapan yang bersifat sangat terbatas. Itu hanya Allah saja betul-betul yang hak sebagai sesembahan. Ya. Kemudian lan nazidakum illa adzaba. Tidak akan kami tambahkan untuk kalian illa, kecuali azab. Berarti betul-betul hanya azab doang yang ditambahkan. Hasr. Pembatasan azab. Maksudnya pembatasan penambahan sesuatu hanya pada azab saja. Ya, air dikasih enggak? Air dikasih. Makanya dalam ayat-ayat sebelumnya, la yadzuquna fiha wala ba'af, la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Lihat. Mereka tidak merasakan apa? Tidur dingin, dan tidak juga merasakan air minum, syarab. Nafiwan la, ya kan? La yadzuquna fiha barda wala syaraba. Nafi. Kemudian illa hamimah wa ghassaqa. Setelah nafi ada istithna. Maka di sini juga yufidul hasr. Itu betul-betul cuman ditambahin apa? Air panas. Tambah air minum iya, tapi yang ditambahin air minumnya hanya air panas mendidih, menggelegak, atau nanahnya para penghuni neraka. Hasr. Cuman itu doang dikasih. Kalaupun makanan zakum, ta'amul athim. Jadi enggak bakal ditambah apapun kecuali azab. Takbir seperti ini jauh lebih neken dan lebih nyakitkan dibandingkan dengan kalau misalnya dibilang fadzuku fanuzidukum azaba. Ya, maka rasakanlah kami menambahkan kepada kalian azab. Biasa kan? Kalau misalnya dengan takbiran dalam Al-Quran aslinya, fadzuku, rasakanlah, falan nazidakum illa azaba, maka kami tidak akan menambahkan untuk kalian kecuali azab. Lebih nyakitin ini. Maka ditafsirkan illa azaban fauqa azabikum, kecuali azab di atas azab kalian. Jadi folding azabnya itu, berlipat-lipat, berganda-ganda, terus berbuku-buku, bertambah. Na'udzubillah min nar. Makanya dikatakan oleh dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr, At-Tabari mengungkapkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, "Lam tanzil 'ala ahli an-nari ayatun ashaddu min hadhihi." Tidak pernah ada turun untuk penghuni neraka suatu ayat pun yang lebih keras dibandingkan ayat ini. Allahu musta'an. Jadi semua takbiran tentang nasib penghuni neraka di surat Ad-Dukhan, ya, di surat mungkin Al-Baqarah, di surat, semua surat itu tidak ada yang lebih keras ayatnya dibandingkan fadzuku falan nazidakum illa adzab. Ayat ini mengkompilasi semua azab dan menyatakan bahwa saya semua azab itu hanya akan ditambahkan, hanya akan ditambahkan. Auzubillah minan nar. Ya. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Amr, fahum fi mazidin minal adabi abada. Maka mereka akan mendapatkan bonus dari azab selamanya. Marin, auzubillah. Semakin kesana, semakin terus, malah semakin berlimpah azabnya. Oh Allah. Ya. Berbeda dengan orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman, pada waktunya nanti insyaAllah, kalau muwahid yang dia masih bertauhid, tapi maksiatnya mungkin banyak dan tidak Allah ampuni, na'udzubillah, masuk neraka, ada waktunya nanti mereka akan keluar dari azab neraka itu. Ya. Kita Allah subhanahu wa ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin, rubama yawaddul ladhina kafaru law kanu muslimin. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, rubama yawaddul ladhina kafaru law kanu muslimin. Apa artinya? Ya, nanti alladhina kafaru, orang-orang yang kafir itu yawaddu, yaitu menginginkan, berandai-andai, Lau kanu muslimin, seandainya mereka dahulu di dunia adalah orang-orang muslim. Bagaimana itu? Ada salah satu tafsiran di antara tafsiran salaf juga, yaitu bahwasanya di neraka nanti akan dikumpulkan orang-orang ahli maksiat dan juga orang-orang kafir. Kan neraka memang untuk orang kafir asli. Ya, a'tadna lil kafirin. Disiapkan untuk orang kafir. Orang kafir sudah pasti masuk situ. Adapun orang yang beriman, usat minal muwahidin, ya, karena mereka masih punya dosa maksiat dan tidak Allah ampuni sesuai kehendak Allah, mereka dijebloskan ke neraka. Ya, siapapun, baik itu duat, da'i, qari, bahkan yang mungkin kelihatannya jihad di medan perang atau kelihatan banyak sedekah, kan itu mereka diseret ke neraka sebelum semua insan masuk neraka. Kemudian ketika dikumpulkan dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir melihat mereka. Ya. Ya, kalian dulu yang waktu itu orang Islam kan, ya, dicengin sama orang-orang kafir. Kalian dulu kan waktu itu kan ngedakwahin Islam. Ya, maksudnya kalian orang Islam, kalian bilang selain Islam itu masuk neraka. Lihat kalian sendiri sekarang masuk neraka. Dan kalian waktu di dunia mungkin sengsara gitu. Kenapa enggak sekalian aja kufur, sekalian sama aja kalian sekarang kan ke neraka juga. Gitu, kita orang-orang yang kafir. Kita mau ajar kita kafir. Masuk neraka. Antum katanya muslim, jenggotan lagi. Alhamdulillah, gitu. Masuk neraka sekarang. Kenapa gak sekalian sama aja kan? Apa kata gua gitu kan? Gitu. Maka kemudian diriwayatkan ketika ketika mereka orang-orang kafir berbicara seperti itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala marah, makin marah kepada orang-orang kafir. Dan orang-orang yang masih punya iman ini, mereka kemudian dimaafkan oleh Allah Ta'ala dengan ampunannya dan diangkat dari neraka untuk menuju ke tempat kembali mereka, yaitu surga. Nah, ketika paling akhirnya insan muslim yang keluar dari neraka, baru itu rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, langsung makin sengsara hati orang-orang kafir. Mereka berada-ada, duhai seandainya dahulu kami adalah orang-orang muslim sehingga bisa dikeluarkan dari neraka ini. Ternyata mereka enggak bakal dikeluarkan. Auzubillah. Begitu. Falan nazidakum illa adzaban fauqa adzabikum. Ya. Jadi makin lama orang-orang di neraka itu makin parah siksaannya. Allah, Allah musta'an. Makin parah siksaannya. Ya. Baik. Lanjut. Lanjut apa selesai? Lanjut. Lanjut. Fadhol. Dibaca lagi Syekh. Innalil muttaqina mafaza. Jawari. Sadiyuhunna. Betul. Maliatan. Maliatan. Mahalliha. Ya. La yasma'una. La طيب لنجد إن للمتقين مفازا أي مكان فوز في الجنة. Jadi mafaz di sini dia seolah-olah isim makan atau dia masdar mimi yang mentakbirkan tentang makan. Wallahu alam ala kulli hal, yang penting mafaz di sini tentu makan fauzin fil jannah. Itu mafaz nanti akan ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat berikutnya. Ya. Dan betul bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Ya. Barang siapa yang diloloskan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Nah, ini maksudnya. Mafaz bisa dimaknai masdar mimi artinya kemenangan. Kemenangan untuk orang-orang muttaqin, atau mafaz bisa untuk isim makan, yaitu inna lil muttaqina makana fawzin, tempat kemenangan fil jannah. Okay. Kemudian kenapa kok mafaza, maksudnya kenapa dia mansub, kenapa ikhwah? Ada yang tahu jawabannya, kenapa dia bukan inna lil muttaqina mafazun? Kenapa isim inna? Kenapa dia enggak setelah inna? Nakir. Apa gimana? Disitulah makanya keberadaan syibhul jumlah itu normalnya dikedepankan. Syibhul jumlah itu jar dan majrur yang ada di sini. Ya, lil muttaqin ini namanya syibh jumlah. Kenapa disebut syibh jumlah? Karena menyerupai kalimat. Sah. Kenapa menyerupai kalimat? Karena dia lebih dari satu kata. Lamul jar dan ism majrur muttaqin. Itu lil muttaqin ini namanya syibh jumlah. Jadi jar majrur, kemudian mungkin dzaraf dan isim setelahnya itu seolah-olah jumlah, seolah-olah kalimat karena dia lebih dari satu kata. Tapi dia bukan satu kalimat normal jumlah fi'il, bukan. Syibh jumlah, seperti jumlah. Dan ketika ada syibih jumlah, maka dia baiknya dikedepankan. Ya. Inna lil muttaqina mafaza. Baik, mafaza di sini sebagai isim inna. Dan khobar inna itu kainun untuk syibih jumlah atau syibih jumlahnya. Ayat berikutnya, hada'iqa wa a'naba. Nah, hada'iqa wa a'naba. Hada'iqa, kenapa enggak ditanwinkan ikhwan? Dia termasuk isim ghairu munsharif dengan wazan mafa'il atau mafa'il. Hada'iqa ditafsirkan basatina. Basatina sama-sama ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif enggak, berarti enggak ditanwinkan. Enggak ditanwinkan. Oke. Okay. Dan ketika nakirah enggak dijarkan dengan jar zahir. Hadaiqa basatina. Apa arti basatin? Jamak dari bustan, hadaiq jamak dari hadiqah. Itu taman-taman. Nah, dan kita tahu maksudnya surga. Ya, berarti ini konten surga, ya. Disebutkan konten surganya hadaiq basatin. Badal min mafaza. Au bayanun lahu, dia bisa menjadi badal atau atuf atau bayan, ya, dari mafaza. Makanya badal itu tabi', ya, mubdal minhu matbu', maka mengikuti harakat dari mubdal minhunya. Nah, ini badalnya hada'iqa fathah. Oke. Kemudian wa'anaba dan a'nab, jama' dari inab. Adapun a'nab ini ditanwinkan. Kenapa? Ya, karena biasa normal dia bukan munsharif. Dia termasuk munsharif. maka boleh ditanwinkan a'naba. Atfun ala mafaza. Gimana itu atf ala mafaza? Yang lebih zahir wallahu alam sebenarnya ini atf ala hadaiqa. Ya. Dan juga beberapa syarah, ya, beberapa syarah itu lebih berpihak kepada a'nab ini, a'naba ataf ala hadaiqa. Bedanya apa kalau ataf ala hadaiqa dengan ataf ala mafaza? Bedanya berarti inna lil muttaqina mafaza wa a'naba gitu, wa kawa'iba gitu. Tapi wallahu alam ini ataf untuk hadaiqa yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Ya. Wa kawa'iba. Nah, ini mulai ini. Ya. Wa kawa'iba atroba. Ini kalau Anda waktu belajar surat An-Naba ini tafsirannya Anda belajar waktu kelas 1 SMP di pesantren Al-Irsyad. Tafsir Al-Aisar. Kita belajar ini, aduh, kacau itu. Ketika itu udah pada ketawa semua. Tafsiran kawa'ib wa kawa'iba atroba. Wah, udah. Pikirannya macam-macam. Antum tahu maknanya kan? Hah? Belum tahu Pak Anwar? Dikit, Masya Allah, masih polos ternyata. Wa kawa'iba. Wa kawa'iba jawari taka'abat sadiyuhunna jam'u ka'ib. Nah, ini kawa'ib jam'u ka'ib. Kawa'ib ini jamaknya ka'ib. Apa itu dia? Kawa'ib. Ka'ib. Jawari. Taka'abat thadihunna. Jawari itu apa jawari? Apa jawari? Ada yang tahu enggak? Ya kan, senyum-senyum mungkin. Kenapa ikin? Udah tahu apa? Hah? Senyum-senyum itu. Jawari jamak dari jariyah. Jariyah itu bisa bermakna budak perempuan. Bisa bermakna gendok. Ya. Atau anak perempuan yang mulai baligh. Perempuan muda, jariyah. Perempuan usia yang mungkin belasan tahun atau awal-awal 20-an yang ketika itu sedang bagus-bagusnya fisiknya, nah, gitu. Itu jariyah. Bisa juga bermakna jariyah bermakna budak perempuan. Jadi ada abd, ada jariyah. Itu kalau budak. Makanya Rasul bertanya kepada jariyah, "Ainallah fis sama?" Jariyah di sini budak perempuan yang hendak dibebaskan. Bisa juga jariah bermakna gadis perempuan yang sudah baligh dia. Sehingga payudaranya sudah mulai ya, berkembang. Nah, itu dimaksudkan di situ. Ya. Itu jariah. Ya, jawari jamak dari jariah. Nah, disifati jawari ini. Gadis-gadis ini disifati apa? Taka'abat thadiyuhunna. Antum tahu ka'ab? Kalau solat, al-ka'ab bil-ka'ab, wal-mankib bil-mankib. Ka'ab, mankib ini. Ka'ab apa? Paha. Oh, antum mikir ke situ langsung. Enggak, bukan. Ka'ab itu adalah mata kaki. Itu ka'ab. Taka'aba ya taka'abu artinya adalah berbentuk seperti mata kaki. Gimana itu? Yaitu dalam tafsiran lain istadarat ma'artifa'in yasirin fasarat kal-ka'ab. Istadarat ma'artifa'in yasirin fasarat kal-ka'ab. Istadarat itu artinya apa? Istadaro ya stadiru. Bulat ma'artifa'in yasirin, dengan sedikit meninggi, paham? Ini kok laki-laki yang ngebahas tafsirnya senyum semua. Fasarat, maka karena dia istadarat ma'artifa'in yasirin, membulat dan agak naik, ya. Maka fasarat, maka dia menjadi seperti apa? Kal ka'ab. Seperti mata kaki. Mata kaki kan itu bulat, tonjol. Nah, kayak gitu. Ya. Taka'abat sadiyuha sadiyuhunna. Sadiyuh, apa sadiyuh? Sadiyun, ha? Masa antum gak tahu sadiyun. Allah musta'an. Antum ini gimana? Ilmu antum berarti belum seberapa kok. Sadiyun gak tahu, ilmu belum seberapa berarti. Hah? Pak, tahu gak Pak? Sadiyun, harus tahu. Apa harus tahu Pak? Masya Allah. Harus tahu ini ilmu. Ya. Sadiyun artinya payudara. Ya. Ya. Sadiyuhunna, payudara mereka. Nah, kenapa pakai taka'abat? Ya mu'annath, kenapa? Karena setiap anggota tubuh yang berpasangan itu mesti mu'annath, mufradnya mesti mu'annath. Seperti yad, seperti ain, udhun, sadi, kodam, ya. Semuanya itu berpasangan, maka dia mu'annath. Makanya taka'abat sadiyuhunna. Gitu. Kalau antum nanya kenapa mu'annath, ya itu sebabnya. Oke. Okay. Paham di situ dah? Jadi kawaib ini ke fisik. Fisiknya seperti itu dia. Dan itu disukai oleh penghuni surga. Ya. Sebagaimana penghuni dunia menyukainya di dunia, di surga lebih menyukainya lagi insyaAllah. Dan itu bukan aib. Itu fitrah. Ya. Atroba, jama' dari cirif. Atroba, yakni maknanya ala sinin wahid. Apa, ala, bukan ala sin. Sin di sini artinya bukan gigi, ya. Bukan satu gigi, bukan. Tapi artinya adalah satu umur, seusia. Dan penghuni surga semua yang usia 33 tahun. Kenapa 33 itu masa-masanya seseorang sangat bugar untuk melakukan hubungan seksual. Iya. Yeah. Jam'u tirbin bikasrita wa sukunir ra. Dan itu selesai insyaallah ya. Wa ka'san dihaqa. Ka'as maknanya adalah gelas atau piala. Makanya piala dunia ka'sul alam. Ya, bahasa Inggrisnya World Cup gitu kan. WC. Ya. World Cup. Ka'sul alam, piala dunia. Nah. Dihaqa mali. Dihaq mali atau mali. Penuh. Itu harfiahnya. Ka'as, piala. Seperti ini. Dan piala rata-rata seperti gelas sebenarnya. Ya. Ini ka'as. Penghuni surga nanti kalau minum mereka dengan kaas itu. Gelas yang berupa kaas, piala dengan hiasan-hiasan dan ornamen yang terbaik pastinya insyaallah. Dihab mali, yaitu artinya penuh. Tapi ditafsirkan di sini ikhwah. Ya. Khamran mali'atan mahalliha. Atau mali'atan mahalliha. Atau bagaimana bacanya? Khamr yang penting di sini. Khamar itu sebagai tafsiran untuk lafal apa? Ya. Khamar tafsiran untuk lafal apa? Kas. Baik, sekarang saya tanya. Apakah kas itu bisa dimaknai khamar? Hmm? Apakah gelas bisa dimaknai khamar? Enggak bisa. Tidak ada pemaknaan kaas atau gelas dengan minuman khamar. Enggak. Berarti ini bukan tafsir bil makna. Tapi tafsir bila zimil makna dengan qorinah. Jadi menafsirkan kaas dengan khamar itu bukan tafsiran dengan makna langsung, tapi dia menafsirkan dengan kelaziman dari makna kaas dan harus punya hujah atau dalil bahwa saya kaas tersebut ya akan diisi khamar. Ya. Benar atau tidak? Iya, insyaallah. Di penghuni surga nanti mereka merasakan khamar dan minum dengan kaas tersebut. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan ya. Walau abqal ka'sa 'ala zahiriha wa fassara dihaqa bil mumtali'ah lakana aula. Seandainya al-mahalli menafsirkan al-ka's dibiarkan tafsirannya sebagaimana zahirnya ka's, ya, maka itu lebih baik dibandingkan dia harus menafsirkan ka's sebagai khamar, karena tidak ada bahasanya ka's bermakna khamar, tapi lazim dari itu. Kenapa? Karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya orang-orang penghuni surga akan meminum khamar dan minumnya dengan ka's. Maka wafil qital atau apa di situ wafi suratil qital gitu kan ya. Suratul Qital itu nama lain dari surat Muhammad. Fi suratil Qital wa anharum min khamar. Dan ada anhar yaitu sungai-sungai min khamr dari khamr ladzatil lisyaribin yang lezat untuk orang-orang yang minumnya di akhirat nanti. Kita lanjut atau mari? Atau udahan? Lanjut gak ingin? Lanjut dikit lagi? Ah, Masya Allah. Ya, kita lanjut dikit lagi. La yasma'una fiha. Mereka tidak mendengar fiha. Di dalamnya. Ay, fil jannah. La yasma'una fil jannati. Inda syurbil khamri wa ghairiha minal ahwal. Mereka tidak mendengar ketika mereka di surga. Inda ketika mereka syurbil khamar, ketika mereka meminum khamar, wa ghairiha minal ahwal, dan selain dari perbuatan minum khamar, ketika di surga kan banyak orang minum khamar, tapi dengan begitu la yasma'una fiha, mereka enggak mendengarkan di dalam surga itu ketika minum khamar, enggak mendengarkan laghwa wala kidzaba. Laghwa artinya apa? Batilan minal qawl. Kalimat batil yang lagu kalimat sia-sia, sia-sia itu batil. Ya, batil artinya sia-sia. Makanya kata Allah Taala, "Wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian batilkan amalan kalian. Maksudnya jangan kalian sia-siakan amalan kalian dengan kesyirikan atau ujub dan lain-lainnya. Kalimat sia-sia itu kalimat yang tidak ada faedahnya. Wala kidzaba atau wala kidzaba. Ada dua versi, imma mukhaffafah, imma musyaddadah. Huruf dha-nya, imma mukhaffaf, imma musyaddad. Bit takhfif ay kadhiba. Kalau misalnya dengan takhfif wala kidzaba, yakni wala kadhiba. Artinya berarti enggak ada yang bohong, enggak ada kebohongan. Wa bit tasydid, kalau misalnya dengan tasydid wala kidzaba, maka maknanya ai takdziba, masdar. Masdar untuk kadzaba yukadzibu artinya pendustaan, tidak ada yang saling mendustakan di sana. Min wahidin li ghairihi, dari seorang satu orang dengan lainnya, enggak ada saling mendustakan. Oh, enggak bohong kamu, enggak ada yang kayak gitu ngomongnya. Nah, makanya bi khilafi ma yaqa'u fid dunya 'inda syurbil khamr. Kontras sekali, beda sekali dengan apa yang yaqa', apa yang terjadi fid dunya 'inda syurbil khamr. Apa yang terjadi ketika orang-orang minum khamr di dunia? Pasti ada lahu, ada kidzaba. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yasma'una fiha laghwa wala kidzaba. Ini untuk menunjukkan bahwa keadaan di surga nanti kendati pun juga minum khamar sebagaimana orang di dunia juga ada yang minum khamar. Tapi perbedaan sikap mereka beda. Di surga tidak ada kalimat batin, tidak ada kalimat sia-sia. Adapun di dunia, bahkan baik minum khamar atau tidak minum khamar, banyak kalimat yang sia-sia. Ya. Di surat Al-Ghasyiyah seperti apa? Hah? Wujuhu yawma ini enak, ya, bukan itu. Hah? Di surat Al-Ghasyiyah. Gimana di surat Al-Ghasyiyah? Ada la yasma'una fiha? Hah? Ada enggak? Atau di surat Al-Haqqah kali ya? Hah? Gimana di surat Al-Ghasyiyah? Kalau disuruh kayak gitu, bingung kita mah. La yusma'u fiha laghiyah. Nah. Konteks di An-Naba, la yasma'una fiha laghwa wala kidzaba, konteks dalam masalah urusan ketika minum. Ya. Ketika minum enggak ada kalimat-kalimat itu. Dan ketika tidak minum juga di jannah tidak ada kalimat-kalimat yang sia-sia. Makanya fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Umum, baik ketika minum atau tidak, gitu. Ya, jadi kita dikaitkan dengan konteks ayat, maka lebih memperdalam makna insyaallah taala. Cukup insyaallah sampai situ. Nanti dua pekan lagi pada pekan depan Anda tidak bisa hadir karena ada daurah dengan Syekh Ibrahim Ar-Rahili di Solo. Ya, jadi Anda minta izin sepekan ke depan. Tapi Kamis insyaallah ada insyaallah. Kamis besok ini insyaallah Al-Qawaid Al-Muthla. Cukup insyaallah sampai sini aja. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa barakallahu fi 'ulumikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.